Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adan yallahu iyyakum min ad-dhalalati wan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Falhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan hidayah taufiknya, kita masih mendapatkan inayahnya, kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat-nikmat yang tidak mungkin bisa kita menghitungnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, suatu perkara yang tidak mungkin akan didapat kelezatan, kenikmatan, ketentraman, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dirasakan oleh mereka-mereka yang duduk di majlis ilmi, tidak akan bisa didapat dan dirasakan oleh yang lainnya. Terlebih khusus ketika majlis ilmi ini tadi berada di ataupun diadakan di dalam masjid, tempat yang mulia, terbaiknya sebuah tempat, terbaiknya sebuah kampung, sebuah daerah, masjid-masjid Allah Azza wa Jalla, di mana keutamaan ketika seseorang bermajlis di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan mendapatkan sekian keutamaan, sekian keistimewaan, fadilah, anugerah dari Rabb semesta alam, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. sebuah hadis yang sering kita dengar, bahkan banyak di antara kita yang sudah menghafalnya, bahkan mungkin sudah menyampaikannya kepada orang lain, kerabat dan semisalnya, bahwa Rasul alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang melakukan perjalanan dalam rangka, dalam niatan untuk mencari ilmu agama, talabul ilmi, ngaji, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan jalannya menuju al-jannah. Siapapun di antara kita, siapapun di antara manusia, pasti mengharap dimudahkan jalannya untuk menuju al-jannah. Sehingga salah satu sebab di antara usaha dan ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah melangkahkan kaki kita menuju majelis-majelis ilmu. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang baru punya niatan dalam hatinya, baru punya keinginan dalam hatinya satu kebaikan, salah satu contoh adalah nanti kalau sudah sholat maghrib saya akan sekalian ikut kajian, nanti kalau sudah selesai sholat saya sekalian bablasan, ya, mengikuti kajian di masjid. Ketika kita baru memiliki dan punya niatan yang baik seperti itu, sudah dicatat satu kebaikan untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kalaulah seandainya qadarullah sebelum azan maghrib kok hujan, dalam artian hujan yang gerjih gitu ya, hujan deras. Ya, mungkin aras-arasan untuk ke masjid atau mungkin udzur dan semisalnya. Nah, kemudian dia pun tidak jadi untuk ke masjid. Ternyata merupakan anugerah fadilah dari Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, dicatat satu kebaikan bagi orang tersebut, meskipun dia belum atau tidak jadi melaksanakannya. Nah, satu kebaikan. Padahal baru punya niatan dalam hatinya, ya, baru ada dalam hatinya, baru kalau orang Jawa kerentek dalam hatinya, kerentekin hati, sudah dicatat sebagai satu kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Belum lagi kalau seandainya ketika dia, ya, melangkahkan kakinya dari rumah di waktu sore, sang muadzin pun mengumandangkan azannya, ya, dengan speaker mikrofon, kita di rumah mendengarnya, kemudian kita, ya, berwudu dengan sempurna di rumah, ya, kemudian kita keluar menuju ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid, di situ sudah banyak keutamaan dan sekian pahala yang Allah Azza wa Jalla catat untuk kita. Ketika kita berwudu mengikuti teladan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, ya, tata caranya sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, dicatat sebagai melaksanakan ataupun mengamalkan sunnah. Kemudian setelah kita wudu baca doa, ya, juga akan mendapatkan pahala, plus akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Azza wa Jalla, dia akan dipersilahkan untuk masuk menuju, ya, al-jannah melalui pintu atau 8 pintu yang dia inginkan. Setelah itu dia pun keluar buka pintu, sebelumnya salam dari yang di rumah. Ya. salam untuk pamitan mau ke masjid. Salam yang kita ucapkan bernilai pahala. Nah, mendapatkan pahala dari si Allah Azza wa Jalla karena itu merupakan bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam, termasuk zikir dari Allah, untuk Allah Azza wa Jalla, ataukah minimalnya sebuah doa semoga keselamatan untuk kalian. Ketika kita buka pintu, kita pun membaca doa, ya, doa hendak menuju ke masjid. Nah, doa yang kita ucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi ila akhirih. Nah, kemudian doa-doa yang lainnya ketika hendak menuju masjid, itu juga kita akan mendapatkan pahala tersendiri dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita melangkahkan kaki kita, yang punya sepeda motor menyetator ataupun genjot motornya, yang punya ontel ya menggues atau gaus atau apa ontelnya, maka setiap langkahnya ataukah setiap putaran dari rodanya, Allah Azza wa Jalla akan jadikan sebagai penghapus dari dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Naam, dan akan dijadikan sebagai pengangkat dari derajatnya. Nah, melewati saudaranya yang lain, dia pun mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya, kalau dia lewati 10 orang, sekian banyak pahala keutamaan yang akan kita dapat. Nah, satu kebaikan akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Nah, kalau orang yang kita lewati kemudian kita masing-masing kita ucapkan salam, ya, berarti 10 kali 10 100. Nah, 100 pahala, 100 ganjaran yang Allah Azza wa Jalla janjikan untuk kita. Belum lagi kalau seandainya kita boncengkan dia yang ingin sholat ke masjid, ayo bonceng, ayo sekalian. Ya, kita mendapatkan pahala tersendiri karena kita na'am berta'awun 'alal birri wa taqwa, bekerja sama mengajak bahkan memboncengkan bahu membahu ya dalam hal yang kebaikan dan ketakwaan, keutamaan tersendiri. Sekalipun yang kita boncengkan adalah anak kecil, ya, ketahuilah bahwa memberikan bimbingan pendidikan kepada anak kecil, ya, sambil kita boncengkan kita nasihati, nanti di masjid jangan mainan loh ya. Kalau nanti mainan besok lagi nggak dibonceng, nasihat. Ya, kemudian sampai di masjid ternyata anak kecil itu bagus, yang biasanya gojek sekarang tidak. Pendidikan, ya, tarbiyah, nah, menanamkan adab kepada anak kecil bernilai kebaikan. Ya, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada enam adik-adik kita ataupun anak-anak kita. Naam. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana laisa minna man lam yarham saghirana kabirana wa lam yuwaqqir lam laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk dari ajaran Rasul alaihi salatu wasallam yang tidak menyayangi yang lebih kecil darinya, tidak menyayangi adik-adiknya, tidak menyayangi yang lebih muda umurnya. Nah, dan bukan termasuk dari ajaran Rasul tidak menghormati yang lebih tua, yang lebih gede umurnya. Nah, sehingga sebagai bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak ataupun adik-adik kita, ya, kita boncengkan. Nah, sekian keutamaan juga mentarbiyah, bentuk kasih sayang. Plus kalau dia sudah mayyiz, ibadahnya dicatat di sisi Allah Azza wa Jalla, kita pun akan mendapatkan pahala darinya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kemudian ketika sampai di masjid ataukah sampai di pelataran masjid, yang kita boncengkan tadi mengucapkan jazakallah khairan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepadamu dengan yang lebih baik, ya, bensin sak tetes Gak nyampe 1000 mungkin. Ya. Kita mendapatkan doa dari seseorang yang kita boncengkan tadi. Falhamdulillah, kalau seandainya waktu tersebut antara azan dan iqamah belum di apa namanya itu belum komati gitu ya, belum iqamah. Belum komat. Itu merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepadamu dengan yang lebih baik. Ketika kita masuk masjid, kita baca doa. Bismillah, Allahumma ftali abwaba rahmatik. Nah, kita panjatkan doa. Doa merupakan pahala. Kita masuk masjid, ada kotoran kita ambil, meskipun cuman ya bekas kuku yang ada sambil ngerungokke taklim, anu kukunya jatuh, kita lihat kuku, kita buang. Menyingkirkan gangguan dari masjid itu merupakan kebaikan, bernilai sedekah. Jangankan dari masjid, gangguan yang ada di jalan, ya misalkan duri ataupun batu, itu bernilai sedekah, apalagi dari masjid. Ya kalau ada potongan kuku, misal bukan pemotong kuku ya, tapi kuku bekas dipotong dengan tangan atau semisalnya, itu akan mengganggu orang yang mau sujud. Mau sujud kok ternyata ada potongan kuku apa bekas kuku di situ, kan nggak mungkin ya akan nyaman sujudnya, kecuali yang ya beda ini. Nah, bernilai pahala. Setelah itu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ya mendapatkan keutamaan tersendiri. Ini padahal belum mengikuti kajian. Sholat saja belum, apalagi kajiannya. Nah, berawal tadi punya keinginan yang baik dalam hatinya, punya kerentek dalam hatinya untuk melakukan hal kebaikan. Nah, sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sampai kepada yang namanya thalabul ilmi bermajlis ya di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala, ini memiliki banyak keistimewaan dan keutamaannya. Ya. Baru tadi man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sebuah sekelompok masyarakat, sekelompok manusia yang mereka duduk di masjid, ya. Yatadaru wa majtama'akum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an. Ya, mereka membaca Al-Qur'an. Naam. Wa yatadarusunahu bainahum, mereka mempelajari di antara mereka. Yang satu membaca, yang lainnya ya mendengarkan. Yang satu menjelaskan, yang lainnya mendengarkan. Meskipun dalam hadis tadi terkait dengan Al-Quran, akan tapi ilmu-ilmu agama, pembahasan-pembahasan terkait dengan ilmu agama juga tidak terlepas dari ya keutamaan tadi. Karena Al-Quranul Karim, naam, itu juga memiliki hal-hal yang ketika seseorang ingin memahaminya harus mempelajari hal-hal yang lainnya, ilmu alat dan semisalnya. Naam, mempelajari khofa fayukhofifu dan semisalnya, mempelajari ra'aitu Muhammadan 'alal bab atau amamal bab dan semisalnya, mempelajari ilmu alat ketika dia ataukah dengan tujuan supaya bisa mempelajari tafsir Al-Qur'an sendiri atau bisa memahami Al-Qur'an dengan sendirinya. Naam, itu bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Penjelasan-penjelasan para ulama juga tidak terlepas dari yang namanya ayat. Sekian bab, sekian lembar kita lewati, banyak ayat-ayat yang disebut di situ. Sehingga tetap masuk dalam keutamaan ketika seseorang duduk bermajlis ya thalabul ilmi, ya, ngaji di dalam majlis, dalam masjid. Nah, illa nazrat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka rasa tenang, ya, nyaman. Tayyib, mendengarkan apalagi mendapatkan nasihat dari ya ustadznya, mendapatkan wejangan dari ustadznya. Nah, semakin tenang, meskipun hidupnya gali lubang tutup lubang, ya alhamdulillah masih ada yang digunakan untuk menggali, masih ada yang digunakan untuk menutup. Nah, lah mau menggali kalau enggak ada yang mau digali gimana? Mau utang sana udah enggak boleh, utang sana enggak boleh, ya bingung. Alhamdulillah meskipun gali lubang tutup lubang masih ada yang mau digali. Nah, bahkan terkadang ada yang sampai lupa. Ya, oh, diutang kok sampean iki. Paneran diutang ngene gitu. Masyaallah. Baik. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, akan turun kepadanya ketenangan. Wa ghasyiyatumur rahmah, rahmat dari Allah azza wa jalla, nam akan meliputi mereka. Ya, akan mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun di antara kita pasti mengharap kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita senantiasa na'am membutuhkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nahnu fuqara'u ilallah, kita senantiasa fakir. Ya, senantiasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Apalagi terkait dengan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan rezeki kepada kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sungguh kita sangat mengharapkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa hafathumul malaikah, juga akan dikelilingi oleh para malaikat. Ya, kalau para malaikat datang itu merupakan sebagai tanda ya rahmat dan memiliki keistimewaan serta kemuliaan tempat maupun majlis tersebut. Nah, namun sebaliknya kalau yang datang itu syaitan, yang datang itu ya bala tentaranya iblis, itu berarti bala. Makanya Rasul alaihi salatu wasalam ketika melihat ada salah seorang sahabat yang diejek, dicaci, dimaki, kemudian sahabat yang tadi tidak membalasnya, diam saja, dikatakan kaki 4 diam saja, kaki 5 diam saja, kaki 7 juga diam, ya, Rasul alaihi salatu wasalam tersenyum. Ya, Rasul alaihi salatu wasalam tersenyum. Nah, namun giliran ketika sahabat ini tadi ya yang namanya diajak terus, nama manusia kan juga kalau dalam bahasa Jawanya kemropok gitu ya, saking panasnya sampai kemropok gitu ya, ngampet gitu ya, namanya manusia ya tetap meledak juga gitu. Nah, giliran ketika seorang sahabat yang dicaci, yang dimaki tadi bereaksi ya, membalas ya, berdiri kemudian membalas cacian tersebut, apa yang dilakukan ataupun sikap Rasul alaihi salatu wasalam bagaimana? Ternyata sikap Rasul alaihi salatu wasalam tidak seperti yang diharapkan. Nah, kalau harapannya kan harusnya Rasul bela ya, karena Rasul melihat sendiri, menyaksikan sendiri, yang mulai bukan sahabat ini tadi ya, yang dizalimi pertama kali diajak, yang mengajak bukan sahabat ini tadi ya, tapi sahabat ini tadi dizalimi, diajak, dicaci. Seharusnya Rasul alaihi salatu wasalam membela ya. Nah, iya terus betul nah. Tapi enggak, ternyata ketika seorang sahabat ini tadi bangkit ya, membalas ejekan cacian dari orang yang mengajaknya tadi, justru Rasul alaihi salatu wasalam malah marah. Ya, Rasul alaihi salatu wasalam malah marah kepada sahabat yang balas tadi. Nah, maka sahabat ini tadi pun nah, dalam bahasa kita ya bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau bahasanya orang sedang marah, naik banding. Ora trimo ngene. Nah, engko dune mbelok malah nyeneni yang itu, ya, nggak cuma Ahad tapi Senin, ya, parahnya lagi Selasa. Baik. Akhirnya sahabat ini tadi bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, ketika pertama kali saya diajak, engkau diam saja, malah cuma tersenyum. Namun ketika saya membalas sedikit ajakan saja, kenapa engkau marah ya Rasul? Rasul alaihi salatu wasallam memberikan wajangan dan nasihatnya serta bimbingannya. Ya, tahukah engkau ketika tadi kamu diajak kemudian kamu diam saja, yang datang itu bukan demit, yang datang itu bukan setan, bukan syaitan, akan tapa yang datang adalah malaikat. Ya, yang datang adalah malaikat. Ngapain malaikat datangi tadi? Kenapa malaikat datangi tadi? Apa tujuannya? Malaikat yang datang tadi ternyata mendoakan kebaikan untuk siapa? Yang diajak tadi. Dalam bahasa kita, mendelani yang diajak tadi. Nah, mendoakan, membalikkan doanya untuk orang yang mengejek. Walaka mithluk, walaka mithluk. Semoga juga kamu seperti itu, semoga kamu juga seperti itu. Jadi sahabat kita diam saja, ternyata ada malaikat yang bilo. Kamu juga, semoga kamu seperti itu, semoga kamu seperti itu. Ini malaikat yang datang. Kebaikan. Jadi kalau malaikat datang itu merupakan kebaikan. Nah, namun ketika sahabat ini tadi mulai bereaksi, ya mulai panas gitu, yang datang bukan malaikat lagi, tapi dalam bahasa orang kampung demit, ya setan terbuat dari api, nenek moyangnya jin, panas, akhirnya ya sudah akan menjadi. Nah, panas karo pawas, panas sama panas kan akhirnya konslet kan ini, jeblok kan ini. Nah, beda panas dengan dingin kan itu. Ya. Baik. Jadi panas ketu panas yang datang syaitan. Nah. Sehingga ma'asyara ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika ya sekelompok manusia, masyarakat mereka berkumpul bermajlis di masjid Allah Azza wa Jalla, ya, para malaikat akan mengelilingi mereka, akan turun kepada mereka. Nah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka akan disebut-sebut di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk ya pujian, sebagai bentuk naam ya, penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Nah, biasa kalau orang itu disebut-sebut kan ima pertama karena saking jeleknya, yang kedua karena saking baiknya. Nah, lah ini disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan mereka. Kebaikan mereka-mereka yang mau bermajlis ya di masjid Allah Subhanahu wa taala menghadiri kajian-kajian ya ilmiah di dalamnya. Sehingga terkait dengan ini, naam, ana pernah mendengar salah satu ucapan yang disampaikan oleh ustaz kita, Ustaz Sarbini Hafidzullah taala Abu Abdillah, naam, Al-Makassari. Beliau menyampaikan bahwa di antara ciri-ciri ya mereka-mereka yang condong ke MLM dalam tanda kutip, ciri-ciri khas mereka itu tidak mau untuk menghadiri majelis taklim. Ya. Nek kon ngaji iki pol abote. Nah. Kalau suruh menghadiri majelis taklim pol sulitnya. Ini diantara kebiasaan yang menjangkiti mereka-mereka yang sudah terkena virus tadi. Fa nasallallahu assalamata wal afiyah. Nah. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, fa insyaallah kita akan mempelajari sebuah fasal, sebuah pembahasan tawaludul ma'asi. Nah, perbuatan-perbuatan maksiat akan dalam bahasa lainnya ya beranak pinak. Nah. Qala Syekh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da'wa Ad-Dawa, penyakit dan obatnya, wa minha annal ma'asiya tazra'u amsalaha, yang namanya kemaksiatan-kemaksiatan akan menumbuhkan yang semisalnya. kemaksiatan-kemaksiatan akan menumbuhkan yang semisalnya. وَيُولِدُ بَعْضُهَا بَعْضًا, dan sebagian maksiat itu akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Nah, hatta ya'izza 'alal 'abdi mufaraqatuha, sampai-sampai seorang hamba akan merasa berat, merasa sulit untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Ya, sudah kadung kecanduan, sudah kadung gatok, ya, sulit dan sangat berat untuk meninggalkannya. Nah, wal khuruju minha, dan sangat sulit untuk meninggalkan, keluar dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana dinyatakan oleh sebagian salaf, sebagian ulama pendahulu kita, inna min uqubati sayyiati asayyiatu ba'daha, sesungguhnya di antara akibat dari kejelekan adalah kejelekan yang akan terjadi setelahnya. Nah, wa inna min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha, dan sesungguhnya di antara balasan kebaikan, ganjaran untuk suatu amal kebaikan adalah kebaikan yang akan dilakukan setelahnya. Nah, ini kata ulama yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fal 'abdu idza 'amila, kata al-Malik, fal 'abdu, maka seorang hamba, idza 'amila hasanatan, apabila dia melakukan satu kebaikan, qalat ukhra, maka kebaikan yang lainnya pun akan mengatakan di sisinya, i'malni aydun. Iya, i'malni aydun. Tolong aku juga dilakukan. Tolong aku juga dilaksanakan. Ya, seperti tadi, ketika kita berwudu di rumah, ya, kebaikan yang satunya nyinggol. Tolong nanti setelah wudu membaca doa, ya. Setelah kita juga baca doa, nah, yang satunya nyinggol. Nanti tolong kalau keluar rumah baca doa, ya. Ketika kita baca doa setelah keluar rumah, nanti juga nyinggol lagi. Nanti kalau lewat orang salam, ya. Ojo meneng wae. Nah, fa idza amilaha, apabila seorang yang sudah melakukan kebaikan tersebut, qalatis salisah, niscaya kebaikan yang ketiga pun akan mengatakan demikian, tolong aku juga dilakukan, tolong aku juga dilakukan. Naam. Wa halumma jarodan, terus, ya, demikian kelanjutannya. Akan semakin kebaik, banyak kebaikan-kebaikan yang akan naam mendorong dan membisikkan kepada dia untuk orang tersebut juga mau melaksanakannya. Fatadha'afa ar-ribhu, maka akhirnya ketika sekian kebaikan sudah dilakukan oleh seorang hamba, dia pun akan mendapatkan, ya, untung yang berlipat-lipat. Satu kebaikan saja akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat. Nah, untungnya, badinya, ya, itu sampai berlipat-lipat. Itu dari satu kebaikan saja. Apalagi kalau seandainya kebaikan-kebaikan semuanya dilakukan olehnya. Wa tazayyadatil hasanat, dan akan semakin bertambah kebaikan-kebaikan yang akan dia lakukan, otomatis pahalanya pun akan semakin berlipat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah merupakan, ya, keutamaan dari ketika seseorang melakukan kebaikan, amal soleh, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun demikian pula, bala, musibah ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan yang lainnya pun akan, ya, ikut andil membisikkan kepada dia supaya dia melakukannya. Nah, pertama punya niatan kejelekan, Kedua, dia pun melakukannya, minum khamar misalkan. Setelah itu dia pun melakukan perzinaan. Setelah itu kejelekan berikutnya pun menyusul, membisikkan, bunuh saja wis entek. Nah, setelah dibunuh sudah cincang-cincang saja. Nah, tayyib, na'udzubillah min dzalik. Satu kejelekan dia lakukan, kejelekan berikutnya akan membisikkan kepada dia. Panasallallahu assalamat wal afiyah. Tayyib, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Kemudian kata al-mu'allif rahimahullahu taala, wa kadzalika kanat as-sayyi'at aidan. Demikian pula kejelekan-kejelekan ini pun akan membisikkan di samping kanan dan kiri orang tersebut untuk dilakukan, untuk diperbuat. Hatta tasiru ta'at wal ma'asi, sampai-sampai atau sehingga jadilah ketaatan-ketaatan dan kemaksiatan-kemaksiatan di sisinya hayhatin rasikhah, menjadi ya keadaan-keadaan sesuatu yang kokoh. Yang terbiasa melakukan ketaatan, kebaikan, maka jadilah ketaatan-ketaatan itu menjadi kokoh di sisinya. Yang biasa melakukan sholat duha, maka rutin dia melakukannya. Yang biasa melakukan na'am, sholat tahajud, dia pun rutin, terbiasa. Ya. Meskipun orang lain melakukannya sangat sulit dan berat. Tapi yang sudah terbiasa, ringan. Menjadi kokoh di sisinya. Dengan pula yang terbiasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ya, kalau tidak melakukan kemaksiatan itu gatal rasanya. Nah, sehingga dia pun kemaksiatan itu menjadi kokoh di sisinya. Wasifatun lazimah. Atau wasifatun lazimah. Dan kebaikan-kebaikan ataupun kemaksiatan-kemaksiatan itu pun akan menjadi sifat yang tetap baginya. Nah, wa malakatun thabitah, menjadi sesuatu yang tetap. Falau atalal muhsin at-ta'ah, maka kalau seandainya seorang yang biasa melakukan kebaikan, ya di suatu hari dia tidak melakukan ketaatan, la dhaqat 'alaihi nafsuhu, niscaya hatinya pun akan terasa sempit, hatinya akan terasa sesak. Ya, yang biasa ikut kajian kok enggak ikut kajian, ya rasanya itu gimana? Yang biasa na'am melaksanakan jamaah kemudian tidak, rasanya juga ya kurang sempurna hidupnya. Na'am. Hatinya terasa na'am, tidak nyaman. Wa dhaqat 'alaihi al-ardu bima rahabat, dan hatinya juga akan terasa sempit, afan bumi ini akan terasa sempit di sisinya meskipun bumi ini sangat luas. Ya, dengan luasnya bumi ini akan terasa sempit di sisinya, di hadapannya, dirasanya. Nah. Wa ahassa min nafsihi bi annahu kalhut, kemudian dia pun merasakan sesuatu pada dirinya seolah-olah dia seperti alhut, ya ikan, ya seperti ikan. Idza faraqal ma, apabila ikan itu dipisah dari air, diangkat. Nah, kalau ikan diangkat dari air ya otomatis tinggal nunggu hari saja, bahkan tinggal nunggu ya menit saja, ini akan mati. Nah, sampai-sampai ada seorang mudaris, dia punya apa namanya itu akuarium di rumahnya, ya kadarlah anaknya aktif alhamdulillah. Nah, iseng-iseng ikannya diambil. Nah, ketika mudarisnya ini pulang, abinya ini pulang, ya sudah otomatis ikannya pun ya mati kan ini. Karena kalau hidup terus insyaallah malah jadi menakutkan ini. Mosok ikan dikeluarkan dari ya air kok urip terusan itu. Nah, Itu seolah-olah dia pun ikan yang diangkat dari air. Iya. Tidak nyaman, tidak tenang. Dia terasa sesak nafasnya. Demikian pula ketika seorang yang terbiasa melakukan ketaatan, ketika dia ditahan, nah dari melakukan ketaatan, hatinya pun akan terasa sesak, hatinya akan terasa sempit. Ya, nah, hatta yu'awidaha, sampai dia pun akan nyaman kembali, dia akan tenteram kembali, dia akan lapang kembali ketika dikembalikan ke air tersebut. Ya. Orang yang terbiasa melakukan ketaatan, hatinya akan nyaman, akan tenteram, akan damai, akan merasakan ketenangan ketika dia melakukan ketaatan yang sudah terbiasa dia lakukan. Batas kunu nafsuhu, sehingga jiwanya pun akan tenang. Watukir awatakuru ainuhu, kemudian pandangnya pun akan nyaman. Walau atolal mujrimu al maksiyah, sebaliknya, kalau seandainya pelaku maksiat itu suatu hari tidak melakukan kemaksiatan, waqbala ala ta'ah, kemudian dia melakukan ketaatan, yang biasa melakukan kemaksiatan sekarang melakukan ketaatan. Ya, kalau tadi kan yang biasa melakukan ketaatan suatu hari tidak melakukan ketaatan. Nah, sudah kita dengarkan. Yang sekarang yang biasa melakukan kemaksiatan, kemudian sekarang melakukan ketaatan. Ya. La dhaqat 'alaihi nafsuhu, niscaya hatinya pun akan sempit. Nah, misalkan yang biasanya nyepur gitu ya. Ngusur terus itu. Ya, kemudian satu hari saja tidak ngusur karena puasa gitu. Ya. Nah, di sini pun akan remumuh kata mereka. Nah. Tayib. Pikirannya enggak jernih, enggak cemerlang untuk mikir. Ya. Wadhaqa sadruhu, hatinya, dadanya akan sesak. Wa'ayat 'alaihi madzahibuhu, akan lemah kepercayaannya, kurang pede. Ya. Ini enggak sambil gini tuh enggak pede. Karena sudah terbiasa. Ya. Hatta yu'awidaha, sampai dia pun akan pulih seperti semula ketika dia melakukan kemaksiatan yang sudah terbiasa dia lakukan. Hatta inna katsiran minal fusaq, sampai-sampai banyak dari kalangan orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang terbiasa melakukan kemaksiatan, dengan bahasa lainnya pelaku maksiat, la yuwaqi al-maksiyata min ghairi ladzah, dia melakukan kemaksiatan bukan karena ingin mendapatkan kelezatan, bukan. Ya. Yajidwa, yang kan dia dapatkan. Wala da'iyatin ilaiha, juga tidak ada pendorong untuk dia melakukannya. Ya. Jadi karena kelezatan sudah saking tiap harinya dia rasakan, akhirnya sudah hampa. Ya, yang biasa makan sayur tempe terus, biasa setiap hari makan tempe, ya sudah biasa enggak bisa merasakan kenikmatan. Nah, biasa makannya ayam terus, setiap hari makan ayam sudah biasa, malah kayak makan, ada yang mengatakan kayak makan apa itu? Sudah saking biasanya seperti itu, sudah tidak bisa merasakan lezatnya lagi. Nah. Lah ini karena sudah tiap hari terbiasa melakukan kemaksiatan, akhirnya tidak ada lagi rasa kelezatan yang dia dapat, sehingga dia pun melakukan kemaksiatan tersebut bukan karena sekedar untuk mendapatkan kelezatan setelahnya, tidak. Wala da'iyatin lahu ilaiha, juga tidak ada sesuatu yang mendorong untuk dia melakukan kemaksiatan tersebut, illa, kecuali satu. Ya, kecuali satu. Apakah itu? Lima yajidu minal alami bimufaraqatiha, karena dia merasakan sesuatu yang tidak bisa digambarkan dan dituliskan dengan kata-kata ketika tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Karena biasa ungkapannya diungkapkan untuk sesuatu yang nikmat gitu ya, tidak bisa diukir dengan kata-katanya. Ya, ini kita balik. Ya. Rasa sakit, rasa sulitnya tersiksanya dia tidak bisa diukir dengan kata-kata. Nah, tidak bisa diukir dengan tulisan, tidak bisa diungkapkan dengan ucapan. Tersiksa. Akhirnya ketika sudah tersiksa, dia pun ya melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, namun dikarenakan waktu sudah menunjukkan jam 7 lebih, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Dan sebelum saya tutup, mohon maaf kalau ucapan dan pembahasan yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.